Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azzakumullahu jami'a walhamdulillah. Nashkurullah ta'ala ala ni'amihi wa minnatihi alayna. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mustafa habibina wa khalilina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubarakah sanwasilu darsana lil kitab al-adab al-mufrad. Taibka qabla an nuwasil barakallahu fikum qira'atul hadis ba'dahu. Naam, kama qulna fi darsil madhi, taib sa nu'ti ba'd al fawaid ma'khudh min hadzal hadis. Taib, min fawaid al hadis الأولى بيان أن من ارتكب معصية دون الشرك ومات عليها falaisa bikafirin. Wa innama huwa tahta masyiatillahi jalla wa ala. Tayyib. Faedah yang pertama dari hadis adalah bayan, di dalamnya ada penjelasan anna manirtakaba maksiatan, bahwa seseorang yang melakukan maksiat duna syirki dengan kategori maksiatnya itu levelnya di bawah syirik. Barakallahu fikum. Naam. Wa mata 'alaiha, dan dia mati di atas kemaksiatan tadi. Iya. Kalau contoh hadis kan mati bunuh diri. Iya, barakallahu fikum. Atau ada orang yang mati gara-gara overdosis pemakaian narkoboy. Ya, barakallahu fikum. Narkoba atau miras, minuman keras, barakallahu fikum. Khamer. Iya. Taib. Dia dan teman-temannya meracik sendiri minuman khamer tadi, barakallahu fikum, spiritus campur bensin, sprit, ya, sama barakallahu fikum itu pemutih pakaian. Nah, baik. Karena sebelumnya dia pernah coba yang lain kurang keras, Ustaz. Nah, ya. Kita pengen yang lebih keras. Jadi dia mencoba yang ekstrim, Barakallahu fikum. Nah, ternyata benar-benar ekstrim barakallahu fikum, ya. Sampai nyawanya melayang. Nah. Barakallahu fikum. Atau yang mati barakallahu fikum dalam kondisi berzina, ya, juga ada kejadian barakallahu fikum. Atau yang barakallahu fikum semisal dengan itu, ya. Orang-orang yang mati dalam kondisi melakukan dosa besar. Nah, tidak sampai tingkatan syirik. Maka orang-orang seperti ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mati dalam kondisi kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Innama huwa tahta masyiatillah. Orang-orang yang seperti ini kondisinya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kita tidak bisa memvonis dengan pasti barakallahu fikum bahwa orang ini pasti diazab di neraka atau orang ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surga. Karena itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Iya. Hadis ini contoh barakallahu fikum bahwa pelaku dosa besar ya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena ada amalan yang barakallahu fikum bisa ya menjadi kafarat dosa besar yang dia lakukan yaitu hijrah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, tsaniyah min al-fawaid wa fihi raddun ala al-khawarij wal mu'tazilah. Di dalamnya ada bantahan terhadap kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, nah. Li'anna indahum Murtakibal kabair barakallahu fikum khalidun finnar tayyib mu'adzabun. Di dalamnya ada bantahan untuk kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Kelompok ini punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka dan akan diazab. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, itu terbantah dengan hadis ini. Buktinya dalam hadis ini, orang yang bunuh diri tadi, malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak kekal di dalam neraka. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya, isbatul uqubah isbatul uqubah li ba'di ashabil ma'asi. Isbatul uqubati li ba'di ashabi al ma'asi. Wa fihi raddun alal murji'ah. Al-qailina bi anna al-ma'siyata la tadurru. Tayyib. Di dalamnya ada bantahan terhadap barakallahu fikum kelompok ya Murji'ah yang berpendapat bahwa maksiat itu tidaklah memudaratkan pelakunya. Nah, ya. Dia tetap seorang beriman, sempurna keimanannya, dan di akhirat kelak dia tidak akan diazab, dia tidak akan disiksa. Barakallahu fikum. Terbaca dengan hadis ini, ternyata sahabat tersebut masih terkena hukuman, ya kan? Pada bagian tangannya yang dihukum. Walaupun bagian yang lain tidak. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Artinya dia harus menjalani konsekuensi dari perbuatan dosanya. Nah, andai kata memang maksiat itu tidak barakallahu fikum mempengaruhi, ya tentu dia tidak akan dihukum tangannya tadi ya. Barakallahu fikum. Na'am. Sehingga di dalamnya juga ada bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Na'am. Iya, wa min aqwalil Murji'ah, di antara pendapatnya orang-orang Murji'ah dalam syairnya mereka berkata, fakassir manistata'ta, fakassir ma ya mastata'ta, bukan man ya, fakassir mastata'ta, menggunakan ma, minal ma'asi idza kana al-qudumu 'ala al-karimi. Ini termasuk ucapannya orang Murji'ah ya. Barakallahu fikum. Jangan tertipu kalau ada sebagian orang-orang tasawuf yang memakai ucapan ini. Nah, ini ucapan orang Murji'ah. Fakassir mastata'ta minal ma'asi. Maka perbanyaklah kemaksiatan selagi engkau mampu. Nah, orang Murji'ah ya memerintahkan manusia untuk apa? Banyak-banyaklah maksiat saudaraku. Nah, idza kana al-qudumu al-karim, kalau kamu nanti akan mendatangi zat yang maha bah, maha dermawan, maha mulia, yaitu Allah. Artinya apa? Jangan khawatir, kalau kamu yakin mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah, Allah karim, Allah ghafur, Allah rahim. Dosa-dosamu akan dimaafkan, diampuni, dibebaskan. Nah, sehingga ya eman-eman kalau yang tinggal maksiat di dunia. Ya, jangan tertipu dengan kata sebagian ustaz-ustaz kiai-kiai itu ya. Nah, barakallahu fikum. Banyak-banyak maksiat. Nah, karena yakinlah ketika kita berjumpa dengan Allah, kita merengek di hadapannya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Nah, ya itu termasuk pernyataan orang-orang Murji'ah yang sangat-sangat mengerikan, ya, sangat-sangat berbahaya, barakallahu fikum, akan mengakibatkan munculnya ya kerusakan di muka bumi. Nah, ya, enggak ada fungsi kitab-kitab suci Allah turunkan, nabi-nabi Allah utus. Kalau prinsipnya semua manusia, barakallahu fikum, bebas melakukan kemaksiatan tanpa ada, barakallahu fikum, batasan-batasan, iya. Nah, sehingga yang muncul adalah barakallahu fikum kerusakan di mana-mana. Nah, jelas-jelas batil barakallahu fikum pemahaman ya Murji'ah ini lebih parah daripada pemahaman orang-orang Khawarij dan barakallahu fikum Mu'tazilah. Nah, ya, kalau mereka lebih cenderung membuat umat manusia takut dari yang namanya dosa. Makanya sebagian ahli hadis itu masih mengambil riwayat-riwayatnya orang-orang yang barakallahu fikum terkena pemahaman khawarij. Karena menurut mereka yakin orang khawarij gak mungkin bohong. Ya, karena mereka yakin bohong itu berdosa dan dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر أبو معمر siapa ini Imam Khalis bukan ya Bukan ya? Bukan. Nah, Abu Ma'mar di sini adalah Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj. Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj. Baik. Wa Abul Hajjaj ismuhu Maisarah. Wa Abul Hajjaj ismuhu Maisarah. Sehingga Maisarah ini termasuk Asmaul Mustarakah. Ya, Asmaul Mustarakah. Nama yang bisa dipakai laki-laki, bisa juga dipakai perempuan. Ya, nah. Kalau dalam budayanya orang Arab. Ya, begitu juga asma. Asma termasuk asmaun mustarakah. Ya, nama asma bisa dipakai laki-laki, juga bisa dipakai perempuan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Tapi kalau di negeri kita, ya Maisarah biasanya nama cewek, nama perempuan. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga ya perlu antum perhatikan. Ya. Nah. Jadi dilihat budaya di tempat kita orang Indonesia, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, jangan sampai nanti anaknya kita yang akan dibully ya. Maisarah. Nah. Padahal ikhwan, ya barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Walaupun kita tahu kalau Maisarah itu dalam budaya Arab bagi bangsa mereka itu bisa pakai untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga dipertimbangkan baik-baik ya untuk menggunakan nama mustaraka ini. Walaupun di sana itu mustarak, tapi kalau di negeri kita lebih dominan ke nama perempuan, nah ya, asan dicari yang lain. Om ya. Nah, biar nanti tidak iltibas barakallahu fikum. Kasihan dia nanti bisa mungkin dijadikan bahan perolokan sama teman-temannya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, At-Tamimi Al-Minqari Maulahum. Abu Ma'mar Al-Muq'ad Mim Qaf Aindal Al-Muq'adu Al-Basri. Thiqatun Thabatun Rumiya Bil Qadari. Thiqatun Thabatun Rumiya Bil Qadari. Beliau rawi yang thiqah, sabat, kokoh. Hanya saja beliau dituduh memiliki pemahaman qadariyah. Naam. Qala haddatsana Abdul Waris Ibnu Sa'id Ibnu Zakwan At-Tamimi Al-Ambari. Abdul Waris bin Sa'id bin Zakwan At-Tamimi Al-Anbari, pakai ain Al-Anbari Maulahum. Abu Ubaidah Al-Basri, Abu Ubaidah Al-Basri. Thiqatun Sabtun Rumiya Bil Qadari Walam Yasbut Anhu. Thiqatun Sabtun Rumiya Bil Qadari Walam Yasbut Anhu. Beliau rawi yang thiqah, terpercaya. kokoh, ya, kuat hafalannya, dan beliau dituduh memiliki pemahaman qadariyah, tapi tuduhan itu tidak terbukti. Hanya sekedar tuduhan saja, tapi tidak terbukti. Naam. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib. Abdul Aziz ibnu Suhaib al-Bunani al-Basri. Thiqatun. An Anasin, An Anas ibni Malik radhiyallahu an sahabi jalil, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu yaqulu. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sering senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari beberapa perkara. Sering doanya beliau panjatkan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal tayyib harami, ya, wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pemalas, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, aku berlindung kepadamu dari sifat barakallahu fikum ketuaan, ya, kepikunan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kebakhilan atau pelit, barakallahu fikum. Nah, taib. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengajarkan kepada kita, sekaligus juga menunjukkan perkara yang paling tidak beliau sukai, yang paling beliau benci, adalah karakter-karakter tadi. Nah, jangan sampai ya karakter-karakter itu menimpa kita. Karena satu saja barakallahu fikum yang menimpa kita itu sudah membawa keburukan, ya, kejelekan, membawa kecelakaan bagi kita barakallahu fikum. Nah, yang pertama, Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-kasal, ya. Nah, al-kasal disebutkan barakallahu fikum oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, al-insan mandubun ila isti'azati billah, ila isti'azati billahi ta'ala minal ajzi wal kasali. Kata Ibnu Qayyim, wal insan mandubun, seorang insan itu sangat dianjurkan ila isti'adzati billahi ta'ala, untuk meminta perlindungan kepada Allah minal ajzi wal kasali, dari barakallahu fikum kelemahan, ya, lemas barakallahu fikum, dan kasal, malas. Ya. Nah, kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah berlindung dari dua kondisi ini, ya, lemas dan malas. Nah, barakallahu fikum. Yang dua kata ini, kalau zaman sekarang disingkat oleh anak muda zaman sekarang namanya apa? Mager. Ya, nah, itu udah lemes dan males, jadinya mager. Barakallahu fikum. Nah, malas gerak. Nah, ini sudah menjamur. Ya, penyakit anak muda zaman sekarang. Mengerikan. Ya, kalau kita melihat fakta, fenomena akhir zaman, nah, sudah menjamur dan bertambah manusia-manusia yang mager. Barakallahu fiik. Nah, malas gerak tadi karena apa? Malas dan lemes. Nah. Ya, mereka terlalu nyaman barakallahu fiikum dengan kondisi, keadaan, ya. Padahal harusnya mereka tidak senyaman itu. Nah, mereka punya tanggung jawab, mereka punya barakallahu fiikum kewajiban, ya. Tayyib. Tapi kalau karakternya sudah buruk, ya, dirusak oleh barakallahu fiikum tayyib, perangkat-perangkat media-media yang ada, nah, jadi rusak. Alhamdulillah antum di pondok pesantren. Ya. Nah, waktu antum bisa produktif. Bangun sebelum subuh, ya kan? Salat subuh, habis itu dars barakallahu fiikum, sarapan, makan pagi, dars lagi sampai ke malam hari. Ya. Itu sangat produktif, sangat bermanfaat. Nah, barakallahu fiikum. Pengen tahu jeleknya bagaimana? Coba saja nanti kalau udah liburan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Banyak yang ketuluran itu. Barakallahu fikum. Ya. Apa itu penyakit mager ini? Padahal di pondok, barakallahu fikum luar biasa. Kegiatannya padat, ya. Nah, tapi pas sudah tidak lagi di pondok, masa-masa liburan, nah, ya, sudah. Jangankan mau talim ya, sholatnya aja kadang udah barakallahu fikum, nah, males-malesan. Nah, ya, karena gak ada lagi yang mengawasi, yang menegur barakallahu fikum tayyib, ya. Ya, paling uminya sendiri ya, uminya kadang dipelototin sama dia, barakallahu fikum, nah, uminya ngomel-ngomel, dibalik ngomel sama dia, capek nih aku nih, ya, nah, setengah tahun di pondok disiksa aku, ya. Ini waktunya aku istirahat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Padahal selama ini dia di pondok itu diajak bagi, diajak baik, diajak bagus, diajak produktif. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nabi minta perlindungan kepada Allah dari dua sifat ini. Barakallahu fikum. Nah. Wal ajiz, kata beliau, fal ajiz adamul kudrah alal hilah. Wal ajiz adamul kudrah alal hilah. Ajiz itu adalah tidak adanya kemampuan untuk berupaya. Enggak punya tenaga, lemes tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Nah, karena kerjanya cuma pegang HP. Diingatin sama uminya, le, makan dulu. Sime. Ya, ya, barakallahu fikum. Manggang HP, celtak-celtok. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sampai siang, barakallahu fikum. Nah, suruh makan, ya. Males, barakallahu fikum. Nah, jadi bawaannya, ya, lemes. Barakallahu fikum. Nah, dia tidak punya daya dan upaya. Enggak punya tenaga. Itu namanya al-ajz, ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Tadi adamul kudra ala al-hilati, tambahkan ada yang kurang tadi, an-nafi'ati. Al-hilati an-nafi'ati. Melakukan upaya-upaya yang bermanfaat. Nah, ya, karena tadi ya, kena pengaruh sindrom alat-alat tersebut sehingga dia bawaannya lemes, barakallahu fikum. Diminta untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, dia tidak ada tenaga. Barakallahu fikum. Nah. Wal kasal adamul iradah. Wal kasal adamul iradah. Sedangkan kasal itu tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada kemauan. Tenaga ada, tapi enggak mau. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Li fi'liha. Adamul iradah li fi'liha. Tidak ada keinginan untuk melakukan amalan yang bermanfaat. Tayyib. Gitu ya. Sehingga lemes itu karena tidak ada barakallahu fikum tenaga, ya. Males itu tidak ada kemauan. Naam. Demikian dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in. Jadi 3 halaman 336. Barakallahu fikum. Al-muhim ini sifat yang sangat dibenci di dalam Islam. Sekali lagi Islam mengajarkan pemeluknya, ya, orang-orang yang beragama Islam itu harusnya bukan punya karakter pemalas. Ya. Nabi justru menganjurkan sebaliknya, karakter umat Islam itu adalah ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis. Ya. Nah, karakter umat Islam yang dibentuk oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi adalah apa? Energik. Bersemangat. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyib. Bertenaga, berkemauan. Barakallahu fikum. Naam. Tapi sayangnya barakallahu fikum, karakter ini malah diambil oleh orang-orang barat. Ya, nah. Orang-orang yang notabene adalah kebanyakan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu yang mereka tanamkan pada pemuda-pemudi mereka, generasi-generasi muda mereka. Barakallahu fikum. Naam. Bayangkan anak SD itu sudah barakallahu fikum, ya, sudah bisa bikin radio sendiri. Ya, di Cina sana barakallahu fikum. Nah. Baik, anak-anak kecil-kecil itu sudah produktif, bisa menghasilkan uang. Ya, itu dalam hal duniawi barakallahu fikum. Nah. Baik. Dalam hal barakallahu fikum olahraga. Iya. Nah, mereka sudah sedari kecil itu sudah dilatih barakallahu fikum. Nah, ya, fisiknya, mentalnya barakallahu fikum sejak usia, ya, puat atau paud. Paud, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi prinsip ini justru diadopsi, justru diambil oleh orang-orang barat, oleh orang-orang kafir. Nah, umat Islam barakallahu fikum, mereka mengabaikan atau melupakan bimbingan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Justru sebenarnya salah satu yang membuat umat Islam ini istimewa dan unggul di masa lalu, ya, barakallahu fikum, pada beberapa abad yang silam, barakallahu fikum, ya, karena sifat mereka yang punya heros tadi. Barakallahu fikum, etos kerja, semangat, energik, barakallahu fikum, naam, tayyib, berenergi, ya, ketika melakukan suatu tindakan, amalan yang bermanfaat, semangat. Nah, barakallahu fikum, tayyib, ya. Itu sudah menjadi poin keberhasilan seorang insan. Nah, dunia dan akhirat. Dia harus menghilangkan sifat lemes dan malas pada dirinya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, karakter yang juga dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-jubnu. Nah, al-jubnu huwa biddus syaja'ah. Al-jubnu itu adalah lawan dari keberanian. Ayyamna al-insan atau ayyamtani al-insan, ayyamtani al-insan an fi'li ma yanbaghi alaihi fi'luhu. Khaufan ala nafsihi. Khaufan ala nafsihi. Nah. Penakut itu adalah seorang insan menahan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan karena dia mengkhawatirkan dirinya. Itu penakut. Ya. Yeah. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu tiba-tiba enggak jadi gara-gara khawatir, ya. Was-was kita itu bisa dikategorikan sebagai orang yang penakut. Barakallahu fikum. Nah, ketika apa yang kita khawatirkan tadi bersifat wahmi, ya. Bersifat barakallahu fikum saya tidak nyata. Ya, hanya kekhawatiran buta, hanya kekhawatiran yang barakallahu fikum tidak pasti. Nah, barakallahu fikum. Itu bisa dimasukkan dalam kategori penakut, ya, barakallahu fikum. Nah, ketika dia tahu itu adalah perbuatan yang bermanfaat, yang berfaedah, barakallahu fikum. Nah, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena takut, ya, khawatir nanti begini, nanti begitu. Padahal barakallahu fikum itu semua hanya kekhawatiran yang buta. Barakallahu fikum. Nah, kekhawatiran yang belum pasti, kekhawatiran yang dibuat-buat. Ya, nah, itu berarti dia punya mental jubet, ya. Penakut. Barakallahu fikum. Nah, jadi penakut itu bukan hanya terbatas pada seseorang yang takut pada hantu. Barakallahu fikum. Atau seseorang yang takut pada kecoa, ya, pada tikus, barakallahu fikum. Nah, atau yang bersifat barakallahu fikum mistik-mistik, tidak, ya. Al-jubun itu adalah sebuah sifat yang membuat manusia itu tidak berani melakukan suatu tindakan, suatu amalan karena apa? Kekhawatiran dia yang tidak jelas. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nabi meminta kepada Allah dari perlindungan, ya, meminta kepada Allah perlindungan dari sifat al-jubun ini. Dan ini juga barakallahu fikum termasuk sekali lagi sekarang karakter yang juga banyak menjangkiti generasi ini, ya, Gen Z. Barakallahu fikum. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran barakallahu fikum yang tidak pasti, ya, sehingga membuat mental mereka mental penakut, mental yang rapuh, mental yang ringkih. Gampang sekali barakallahu fikum untuk hancur berkeping-keping barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian yang ketiga adalah al-harami. Nah, al-haram kabirus sin. Usia yang sudah tua. Tapi yang dimaksudkan di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, fal muradu bihi al isti'adzatu minar raddi ila arzalil umri. Wal muradu bihi al isti'adzatu minar raddi ila arzalil umri. Kama jaa fi ar-riwayat allati ba'daha. Nah, jadi yang dimaksud al-haram di sini kata Imam Nawawi adalah, ya, seseorang yang sampai pada usia apa? Sangat tua sekali. Nah, yaitu apa? Sampai pikun. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai, ya, barakallahu fikum, aku mengalami apa? Kepikunan. Jangan sampai usiaku itu tua sekali, akhirnya sampai pikun barakallahu fikum. Nah, tayyib. Disebutkan oleh Imam Nawawi selanjutnya kata beliau, wa sababu dzalika, sebabnya kenapa beliau tidak ingin, ya, sampai pada usia haram, ma fihi minal kharafi. Ma fihi minal kharaf. Al-kharaf maknanya lapikun. Ya. Ardhalul umur itu di dalamnya terdapat barakallahu fikum kondisi pikun. Naam. Wa ikhtilalul akli wal hawas wal hawas wal hawasi wal dhafti wal fahmi wa tashwihu ba'dil manadhir wa tashwihu ba'dil manadhir wal ajzu an kathiri min ta'at wa tasahul fi ba'dihā. Naam. Intah dari kalam Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya. Barakallahu fikum. Kenapa beliau tidak ingin sampai usia haram arzalul umur? Naam. Karena di dalamnya ada kepikunan, ya. Kemudian ikhtilalul akal, akalnya itu terganggu. Hawas, ya, hawas itu panca inderanya. Barakallahu fikum. Naam. Sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Wabtu wal fahmu, ya, kemampuan dia untuk bisa memahami, membedakan sesuatu. Watashwi ba'dul manazir, ya, dan tersamarkan bagi dia apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, dan juga kelemahan dari kebanyakan amal ibadah. Barakallahu fikum. Kemudian juga adanya tindakan tasahul bermudah-mudahan. Nah, intinya jadi manusia yang tua renta itu sangat merepotkan, menjengkelkan, ya, barakallahu fikum. Nah, dan meresahkan. Nah, jadi Nabi enggak pengen, ya, barakallahu fikum, sampai usia setua itu. Kan ada anaknya, Ustaz. Justru itu yang dikhawatirkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena barakallahu fikum, beda antara anak merawat orang tua dengan orang tua merawat anak. Orang tua kita ketika merawat kita masih kecil, harapannya apa? Kita panjang umur. Ya, tapi kalau anak merawat orang tua, apalagi anaknya barakallahu fikum yang jauh dari ilmu, jauh dari pengajian, mayoritas keumuman manusia harapannya sebaliknya. Kapan orang tua ini mati? Ya, barakallahu fikum. Naam. Yang pertama, merepotkan merawat orang tua, apalagi yang sudah pikun. Kadang dia berak entah di mana sembarangan, tahu-tahu bau di rumah. Dan mana bau ini, barakallahu fikum. Naam. Tahu-tahu di pojok sana sudah ada, ya, segumpalan barakallahu fikum. Naam. Tayyib bom Hiroshima Nagasaki. Ya, naam. Kadang dia pipis sembarangan barakallahu fikum. Tayyib, ya. Naam. Jadi anaknya itu, ya, akan merasa barakallahu fikum sangat-sangat keberatan, ya, beda. Naam. Kemudian ditambah lagi, dia mengharapkan kalau orang tua ini meninggal, segera beri warisan. Apalagi kalau orang tuanya banyak warisan. Ya, nah, itu yang dikhawatirkan. Anak itu yang diharapkan menjadi anak yang soleh, karena berhadapan dengan orang tua yang pikun, sangat merepotkan dan menjengkelkan, berubah menjadi anak yang durhaka. Rasul enggak mau seperti itu. Dan kita juga berharap demikian. Jangan sampai kita itu usianya sampai ke usia pikun yang membuat anak kita kerepotan, jengkel, marah. Akhirnya apa? Berubah. Ya, kita harapkan dia menjadi anak yang saleh, saleha. Menjadi apa? Anak yang durhaka. Nah, ini manusia biasa. Ya, bukan malaikat. Diuji seperti itu banyak yang enggak kuat. Ya. Nah, jangankan yang barakallahu fikum tayyib enggak ngaji, ya. Kadang yang sudah ngaji saja kadang lupa loh. Nah, kadang muncul rasa jengkelnya, kadang keselnya karena diuji bertubi-tubi oleh orang tua yang seperti itu. Barakallahu fikum. Sampai nah, ya, tayyib. Cuma karena dia ngerti agama ditahan-tahan, cuman rasa jengkel. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu enggak, Rasul enggak pengen mengalami kondisi seperti itu. Kasihan nanti sama anaknya, ya, sama yang merawat beliau. Barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi barakallahu fikum dalam perkara ibadah, ya. Nah, akan bisa memunculkan terkadang kehebohan, ya. Sebagaimana contoh kasus Imam Laith bin Abi Sulaim, ya, yang pernah membuat heboh penduduk satu kampung gara-gara apa? Dia azan sholat zuhur di waktu duha. Nah, jadi jam 8 pagi tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulululululu. Sholat opo iki. Nah, dilihat, loh, Pak Lais ternyata yang azan, ya. Barakallahu fikum. Ini masih waktu duha, Pak. Ini udah zuhur, Mas. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ditambah lagi barakallahu fikum tadi. Penglihatannya itu barakallahu fikum menjadi samar, ya. Nah, jadi syekh bi syekh yudkar, jadi ada cerita barakallahu fikum. Nah, bagaimana mereka menceritakan orang yang pikun itu kondisinya, ya, bisa berbahaya. Jadi ada orang yang sudah tua pikun sekali. Nah, dia dirawat sama istrinya, istrinya muda. Karena dulu nikah, beda umur jauh sekali, ya. Dia umur 45, dapat istri umur sweet 17. Nah, istrinya umur 17, bro. Ya, nah, dia umur 45. Barakallahu fikum. Nah, taib. Sampai usia, barakallahu fikum, 80 gitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Atau 90, udah mulai pikun nih bapak satu ini. Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya, istrinya cukup bagus hubungan dengan istrinya. Nah, sang istri bilang sama suaminya, "Abang, abang kok sudah lama tidak kecup keningku?" Ya, nah, biasanya abang kan romantis, biasa kecup kening, ya, pagi gitu, ya, barakallahu fikum. Nah, kau jangan sembarang bicara. Tiap hari kau kecup kening, Dek. Ah, tidak, abang. Abang sudah lama tidak pernah kecup kening. Ah, jangan sembarangan, ya. Dia bingung. Selama ini yang tak cium siapa? Kok kata istrinya sudah lama enggak pernah cium kening. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Sudah bertahun-tahun lagi dah. Berarti bertahun-tahun ini siapa yang tak cium? Barakallahu fikum. Nah, ya, akhirnya dia barakallahu fikum, dirubahnya ada CCTV, ya, dilihat CCTV. Ya Allah, ya, yang dicium itu tiang di rumah, barakallahu fikum. Pantesan, kata dia, selama ini kalau cium kening istri agak gurih-gurih gitu kan, ada asin keringetnya, ya kan. Nah, selama ini kok agak berubah hambar begitu. Karena yang dicium tiang. Ya, enggak ada rasanya, barakallahu fikum. Nah, taib. Itu masih mending tiang di rumah yang dicium. Coba kalau nyasar istri tetangga. Apa enggak berabe? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi banyak cerita orang pikun itu yang cukup barakallahu fikum, ya. Taib, lucu. Nah, itu kadang keluarganya sendiri yang cerita barakallahu fikum. Nah, taib. Ya, nah. Taib. Di rumah juga Umi, ya, kadang cerita, ya. Jadi punya nenek sampai pikun. Barakallahu fikum. Nah, taib. Nenek ditaruh di kamar atas. Iya, nah, barakallahu fikum. Taib, biasanya kalau mau makan, ya, itu dia tinggal pukul gelasnya, ting ting ting ting ting. Nah, itu tandanya mau makan, ya, barakallahu fikum. Ini Umi, Umi Nyana, ya. Naik ke atas, barakallahu fikum, dikasih makan, disuapin gitu, ya. Barakallahu fikum. Gimana, Mak? Mau nambah lagi? Udah kenyang. Umi baru turun 5 menit, terus bunyi lagi, ting, ting, ting, ting. Nah, naiklah Umi lagi ke atas. Nah, ada apa, Mak? Mau makan, Nak. Loh, tadi barusan dikasih makan, kata Mak udah kenyang. Mana? Belum ada, Mak, makan. Masih lapar perut, Mak. Makan lagi. Nah, akhirnya makan lagi, barakallahu fikum. Padahal tadi barusan dikasih makan, ya. Itulah orang yang pikun, barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga Rasul mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan sampai pikun. Ya, nanti kasihan anak kita yang pengennya dia jadi anak yang soleh gara-gara tingkah kepikunan kita membuat dia jadi tidak sabar, barakallahu fikum, nah menjadi anak yang durhaka, menyumpai orang tuanya, barakallahu fikum. Maka Rasul enggak mau menghadapi usia tua sampai pikun, barakallahu fikum. Nah. Baik, yang keempat adalah al-bukhlu. Al-bukhlu, bakhil, pelit, barakallahu fikum. Nah. Al-bukhlu maknanya adalah adamu ada il-hukuk. Adamu ada il-hukuk. Seorang yang tidak menunaikan hak, ya, tidak menjalankan kewajiban, itu dinamakan pelit. Barakallahu fikum. Na'am. Sawa'un kanat maliyatan, sama saja bentuknya adalah harta. Kazakah, seperti orang yang tidak membayar zakat. Wadiyafa, tidak mau menjamu tamu, barakallahu fikum. Naam. Ya. Tamu datang, barakallahu fikum, dia tidak mau membelikan makanan, ya, cuma disuguhi air putih saja. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Cuman gaya aja. Naam. Mau minum apa, Mas? Kopi, susu, teh, atau mocktail? Nah, barakallahu fikum. Teh aja, Mas. Waduh, tehnya enggak ada, Mas, habis. Nah. Ya udah, kopi. Aduh, kopi kebetulan juga belum bikin, Mas. Nah. Ya sudah, susu. Nah, susu warungnya tutup. Nah, jadi ada apa? Air putih. Terus kenapa inti nawar-nawarin dari tadi air putih aja? Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi banyak alasan, barakallahu fikum. Nah, itu namanya orang yang bakhil. Ya. Au qauliyah atau bakhil dalam bentuk ucapan. Seperti apa? Katar kisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikrihi. Katar kisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikrihi. Orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan. Itu pelit. Ya, ketika nama Nabi disebutkan, dia tidak mau bersalawat. Nah, itu orang yang pelit, barakallahu fikum. Orang yang bakhil. Wasukut an raddis salam. Termasuk orang yang pelit adalah orang yang diam, ya, ketika diberikan salam. Itu orang pelit, bakhil. Ketika dikasih salam, assalamualaikum, diam saja, tidak menjawab. Bakhil ente. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa man'ul ilmi an talibihi. Wa man'ul ilmi an talibihi. Termasuk pelit orang yang, barakallahu fikum, menahan ilmunya dari orang yang mencarinya. Artinya dia tidak mau mengajarkan. Nah, ya akhi, ana ajarin nahu, ana enggak paham-paham. Ya, barakallahu fikum. Padahal dia punya waktu luang. Nah, us. Enggak bisa ya akhi. Nah, banyak kesibukan. Baik. Itu termasuk orang yang pelit. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, Syekh Mukbil dalam saat idah kita sering cerita, barakallahu fikum, itu jengkel banget kalau ada santri-santri yang senior diminta, ya, santri-santri junior untuk ngajarkan ilmu, kemudian dia beralasan banyak mabahis, ya, pembahasan-pembahasan lebih sibuk di maktabah, wah itu didoain sama beliau, doa yang enggak bagus ya. La barakallahu fi ilmik. Semoga ilmu inti enggak berkah. Ya, ada temannya minta diajari ilmu, dikasih privat, ya, barakallahu fikum. Nah, padahal dia bisa memberikan, barakallahu fikum. Banyak alasan. Nah, kalau doanya saya mobil, la barakallahu fi ilmik. Semoga ilmu inti enggak berkah. Nah, pelit itu orang. Ya, nah, barakallahu fikum. Orang itu akan mendapatkan keberkahan ilmu kalau ilmu itu diajarkan, dan itu yang kita rasakan. Ya, ketika ilmu itu kita ajarkan kepada teman yang lain, ilmu itu semakin kuat, semakin rasih, semakin kokoh. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, jadi bacalah doa ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Wallahu ta'ala alam. Nattafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.